Mitra Bisnis, survei Washington Post menyebutkan Indonesia masuk dalam 5 negara yang dinilai paling rasis sedunia. Peringkat 1-5 adalah Yordania, India, Malaysia, Indonesia, dan Arab Saudi. Padahal sering sekali kita mendengar Presiden SBY yang mengatakan betapa tolerannya kita dan sangat menghargai perbedaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan peneliti senior Setara Institut, Ismail Hasani. Pak Ismail, apa komentar Anda soal ini? Kalau rasisme atau intoleransi berdasarkan ras sudah mengalami kemajuan cukup baik ya, baik secara normatif maupun perlakuan kesempatan kepada semua kelompok etnik. Artinya kalau soal rasialisme saya agak kurang sependapat. Dalam arti betul di masa lalu kita punya sejarah rasisme yang cukup kuat, tetapi tidaknya 15 tahun terakhir semua itu pelan-pelan dipulihkan dan sudah cukup baik. Bahkan PBB yang mengevaluasi pemajuan kesetaraan ras, etnik, dan seterusnya juga untuk bidang ras itu memberikan rapor yang cukup baik ya kepada Indonesia. Nah, tetapi kalau soal intoleransi berbasis agama atau pandangan keagamaan dan keyakinan, saya kira apa yang ditemukan dalam survei tersebut tidak mengejutkan karena banyak sekali lembaga-lembaga baik di nasional maupun internasional juga memberikan sorotan yang sama terhadap situasi toleransi di Indonesia. Bahwa kemudian dia menempati nomor urut 5, mungkin ya karena skala Indonesia yang cukup luas, luas wilayah maksud saya cukup luas dan jumlah penduduk cukup besar, dan Indonesia adalah negeri muslim terbesar di dunia ya, karena itu menjadi sorotan saya kira amat wajar. Ya, kalau identitas ras ini kan melekat ada dalam masyarakat kita, karena itu potensi ke arah sana selalu ada ya, potensi selalu ada. Tetapi saya sendiri tidak terlalu mencemaskan kalau soal rasialisme, karena jaminan produk hukum juga cukup kuat dan juga komitmen pemerintah untuk menghapuskan soal ini ya. Tetapi bahwa di level society, di level masyarakat ada pesan perasaan potensi ke arah sana lebih besar, mungkin karena interaksi masyarakat cukup dekat ya, dalam arti dia bisa merasakan lebih dibanding misalnya indikator-indikator penyelenggaraan negara gitu. Jadi kalau soal potensi selalu ada, tetapi saya tidak terlalu yakin potensi cukup besar. Upaya seperti apa Pak yang masih perlu dibangun untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika kita? Iya, dalam konteks mengatasi intoleransi sebenarnya kunci utama dari persoalan ini adalah kepemimpinan politik negara. Karena kalau bicara produk hukum, dasar hukum, semua kita cukup, lebih dari cukup. Bicara instrumen hak asasi manusia sudah lebih dari cukup. Tetapi penegakannya tidak berjalan. Nah, kalau bicara penegakan hukum, maka kunci utamanya adalah kepemimpinan politik presiden. Jadi bagaimana presiden bisa menggerakkan lembaga-lembaga penegak hukum, ya bisa menjadi dirijen dari lembaga-lembaga penegak hukum, bekerja secara bersama-sama menghapuskan intoleransi. Tetapi yang terjadi kan sebaliknya, tidak memiliki kepemimpinan politik kokoh di bidang ini, para pembantunya juga seringkali mengabaikan, ya demikian yang terjadi seperti hari-hari belakangan ini. Dan terus menerus ini sudah hampir 8 tahun setidaknya dalam pemantauan kami. Nah, jadi kunci utama saya kira mendorong kepemimpinan politik yang pro pluralisme, pro keberagaman, punya komitmen kuat ke arah situ. Baru mungkin bisa ada perubahan signifikan, Mas Wendy. Demikian peneliti senior Setara Institut, Ismail Hasani. Saya Wendy Lim.